Saya ucapkan dulu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah menjawab salam saya di sini. Monggo Monata Putra Ishikawa. Oke, saya panggilkan ada pasangan duet saya di sini. Mas Gary Amora bareng Monata dan Putra Ishikawa. Ramayana Riri Amora. Iya Mas Gary Amora. Kita goyang lagi yuk Monata. Di hati ini pernahkah kau coba mengerti, duhai kekasih. Bisik memanggilmu, duhai kekasih. Dan rasa kita cintaku, terima kasih ya Mas, hanya untukmu. Cintaku hanya untukmu.